Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwatal kiram, ahibati fillah, barakallahu fikum, melanjutkan kajian kita dari kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah dengan syarah Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Pada penjelasan yang sebelumnya telah kita sampaikan tentang penjabaran Syekh rahimahullah, Syekh hafizahullah, dengan menukilkan kalam Syekh al-Islam rahimahullahu ta'ala dalam wasitiyah berkaitan dengan maratib al-qadar atau derajatu al-qadar, tahapan tingkatan takdir dibagi dua, yaitu ilmu Allah al-muhit bi kulli syai dan juga kitabah. Sehingga pada tahapan yang pertama di sini mengandung dua maratib, yaitu ilmun, kemudian yang kedua kitabatun, pencatatan. Artinya bahwa segala sesuatu, kainun mankan, apapun yang terjadi, demikian pula mayakun dan apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dan yang sudah sampai hari kiamat, semua Allah Azza wa Jal telah mengetahui dan tertulis atau tercatat. Bahkan maqadir kulli syai, ketentuan, ketetapan segala sesuatu, pencatatannya itu sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50 ribu tahun sebelumnya. Kemudian darajat yang kedua ialah al-iman bimasyiatillah, mengimani tentang masyiatullah, isbatul masyiah, yaitu kehendak Allah, dan juga khalqun, bahwa Allah yang menghendaki dan juga menciptakan. Allah yang menghendaki dan yang menciptakan, sehingga pada darajatul tsaniyah, pada tahapan yang kedua mengandung dua maratib, yaitu masyiatuhu wa ijaduh atau khalquhu. Sehingga dari situ tidak ada pertentangan dengan sebagian yang menulis atau menjelaskan bahwa maratibul qadar, tahapan tingkatan takdir itu empat. Tidak bertentangan dengan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Telah dijelaskan pula bahwa segala sesuatu, maka telah Allah kehendaki, Allah takdirkan, Allah ciptakan, Allah pun mengetahui dan Allah mencatatnya. Kemudian kata Asy-Syaikh, "Wa ma'a dzalika arsalallahu rusula." Namun seiring dengan itu, yaitu walaupun ada ketetapan yang sudah berlalu, baik apapun yang terjadi, pencatatan, pengetahuan Allah, demikian pula penciptaan dan kehendaknya. Jadi dzalik kembali kepada isyarat empat tahapan tadi. Jadi dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan dan pengetahuan Allah Azza wa Jal atas segala sesuatu, demikian pula kehendak Allah dan Allah menciptakannya, arsalallahu rusula, Allah tetap mengutus para rasul, utusan, wa anzalal kutuba, dan Allah turunkan Alkitab, yukalliful ibada bi awamirin, Allah bebani setiap hambanya itu dengan perintah-perintah, ya, seperti sholat, puasa, perintah untuk birwalidain, perintah untuk berbakti kepada orang tua, perintah untuk husnul jiwar, berbaik dengan tetangga, dan seterusnya banyak awamir, wanawahin, dan juga larangan. Larangan-larangan, barakallahu fikum, syurbul khamar, larangan minuman keras, ya, zina dan yang lainnya. Wa aqaida, dan juga Allah bebani dengan aqaid, yaitu keyakinan. Karena tidak boleh orang itu masing-masing bebas keyakinannya. Dengan mengatakan bebas, manusia itu silakan mau Maturidiyah, mau Jahmiyah, mau apa misalnya, menjadi seorang yang Asy'ariyah, Asy'ariyah, atau Mu'tazilah, dengan mengatakan kebebasan pendapat dalam akidah, mau Nasrani, mau Yahudi, mau Majus, atau yang lainnya. Tidak. Allah bebani dengan akaid, yaitu akaid yang sahihah. Akidah, keyakinan yang sahih. Qala wa ibadatin, dan juga Allah bebani dengan ibadat. Wa masyakala dhalik, dan yang semisal, fal muti yuti'u bikhtiarihi wa iradatih. Maka pada asalnya orang yang taat, itu ketika taat juga atas pilihan dia. Demikian pula juga dengan kehendaknya. Seorang yang taat kepada Allah itu pilihan dia. Orang mau sholat, tentunya meniatkan. Orang mau baik, tentunya meniatkan. Orang mau haji, tentunya meniatkan. Orang mau umroh, tentunya ada kehendak, ada keinginan, ada pilihan. Wa dzalika la yunafi masyiatallah wa qudratahu. Jadi pilihan manusia berbuat ketaatan, kehendak, keinginan manusia berbuat ketaatan itu tidak bertentangan dengan masyiatallah, kehendak Allah. Juga tidak bertentangan dengan qudratahu, ketentuan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ata'a wa salaka sabila ar-rusuli al-kirami. Maka barang siapa yang taat kemudian menempuh jalan, jalannya para rasul yang mulia, fajazauhul jannah, maka balasannya jannah. Wa man asar rusula wa kadzabahum, dan barang siapa yang mendustakan rasul, barang siapa yang bermaksiat kepada rasul, menentangnya, menolaknya, mendustakannya, wa khalafahum, dan menyelisihi mereka, husiba ala dzalika, maka akan dihisab sesuai dengan perbuatan tadi, ya. Dia akan dihisab sesuai dengan kehendak dia. Pilihan dia menentang Rasul. Pilihan dia melawan Rasul. Wajuziya ala miqdari inhirafih. Dan akan dibalas oleh Allah sesuai sebatas dengan penyimpangannya. Dan masing-masing orang tentunya berbeda-beda kadar penyimpangan. Ada yang penyimpangannya fatal. Penyimpangannya parah. Sampai mengeluarkan dari Islam. Ada seorang penyimpangannya, barakallahu fikum, tidak sampai kepada kesesatan. Ada pula penyimpangan yang di situ, barakallahu fikum, lebih ringan. ada yang berat, ada yang lebih ringan daripada yang lainnya. In kana kufran fannaru khalidan mukhallidan fiha. Kalau penyimpangan yang seorang lakukan karena sebab seorang itu durhaka kepada Rasul, menentang Rasul, mendustakan Rasul, yang sampai kepada kekufuran, yaitu melazimkan bahwa dia kafir, maka dia akan mendapatkan balasan neraka kekal di dalamnya. Wa in kana min ashabi al-kabair. Tetapi kalau penyimpangan itu, para ulama menghukumi bahwa itu termasuk kabair, ya, termasuk kabairul dhunub, tidak sampai kepada kufur, yadkhul tahta masyiatallah, tahta masyiatillah, maka akan masuk di bawah naungan kehendak Allah. In sya'afa'an, kalau Allah menghendaki orang tadi dimaafkan atas dosa yang dia perbuat, wa in sya'a'adzabahu, kalau Allah menghendaki akan diazab, disiksa. Asyahid, maka yang menjadi penekanan dalam bab ini, yaitu masalah pembahasan takdir, dan ini poin sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, wa minas sunnati lazima, termasuk barakallahu fikum, prinsip yang tidak boleh ditinggalkan, ya. Kita kan sedang belajar tentang prinsip-prinsip agama yang tidak boleh ditinggalkan. Kata beliau, man taraka minha khasratan, siapa yang meninggalkan salah satu saja, bermakna lam yakbalha wa yu'min biha, dia tidak menerima dan tidak mengimani atau mengimani, lam yakun min ahliha, maka tidak terhitung seorang dari golongan orang yang beriman. Ini masalah yang penting. Kita mempelajari prinsip dalam rangka untuk kita kemudian berpegang teguh padanya, bukan memvonis orang, kan begitu ya. Apa artinya kita belajar kesana kemari hanya untuk membiji orang, sementara kita lupa dengan diri kita sendiri. Ya, kadang kita lupa dengan diri kita sendiri bahwa kita juga terjatuh dalam hal-hal yang kita bijikan kepada orang lain. Mungkin kita memvonis orang lain sesat, menyimpang, kita lupa bahwa mungkin bisa saja kita juga seperti itu. Karena itu barakallahu fikum, di antara tanda kemanfaatan seorang dalam belajar ialah raful jahala an nafsih. Dia mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Dia mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Qala syahid innal imana bil qadar. Dan yang menjadi titik tekan dalam bab ini bahwa iman terhadap takdir, beriman terhadap takdir, khairihi wa syarrih, apakah itu takdir yang mengandung kepada kebaikan ataukah keburukan, la yunafi al-qiyama wa nuhula bisyara'i, tidak bertentangan untuk seorang itu menunaikan, menjalankan syariat Allah, menjalankan syariat Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum bersabda, i'malu, berbuatlah, perintah. Perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'malu. Wa kullun muyassar lima khuliqalah, maka masing-masing orang akan dimudahkan dengan apa? Dengan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah ciptakan. Kalimat i'malu barakallahu fikum menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk berbuat, yaitu usaha, yaitu dengan ikhtiar, dengan upaya, usaha, juga dengan masyiah, kehendak, juga dengan kudrah dan kemampuan. Tentunya kehendak manusia, demikian pula keinginan manusia bergantung kepada kehendak Allah. Bergantung kepada kehendak Allah. Taib. Qala waqad sa'alahu ba'du an-nas. Fima al-amalul yawm. Ada sebagian orang bertanya, yaitu dari kalangan sahabat, disebutkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah Imam Muslim mengeluarkan sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah. Ja'a Suraqah bin Malik ibn Ju'shum. Datang seorang yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Qala ya Rasulullah. Maka Suraqah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayyin lana dinana, kata Suraqah, jelaskan kepada kami agama kami. Jelaskan kepada kami agama kami. Ka'annana khuliqna al-an. Karena kami ini seolah-olah baru diciptakan hari ini. Baru sekarang kita diciptakan. Qala fimal amal. Fimal amal yaum. Kita ini beramal, hakikatnya hari ini kita berbuat, ya, masing-masing orang, ya, ada yang berbuat kebaikan, ada yang berbuat keburukan, ada yang berbuat kemuliaan, ada yang berbuat kejahatan, ya, ditanyakan. Hakikat kita beramal hari ini, afima jaffat bihil aqlam, apakah kita beramal itu sesuai, sesuai yaitu mengikuti aturan yang memang sudah Allah tetapkan, pena yang sudah kering, bermakna sudah selesai ketentuan Allah, sudah selesai ketetapan yang ada pada manusia. Wajarrat bihi al-maqadir, wajarrat bihi al-maqadir, dan juga ketentuan-ketentuan sudah berlalu, yaitu berjalan. Am fima nastaqbil, ataukah kita ini berbuat dengan sesuatu yang kita itu masih berhadapan dengan perkara yang belum ada ketentuannya. Di sebagian riwayat, amrun mustanaf, seperti yang dikatakan bahwa kita akan berbuat dengan sesuatu yang mustanaf, sesuatu yang mustanaf. Mustanaf ini, barakallahu fikum, pertama Allah tidak mengetahui suatu kejadian sebelum kejadian terjadi. Namanya amrun mustanaf. Ya. Perkara yang belum ditentukan, belum diketahui Allah kecuali setelah terjadi. Belum ditentukan kecuali setelah perkara itu berlangsung, belum ditulis. Ya. Belum ditetapkan, belum ditulis. Maka dikatakan afima nastaqbil, apakah untuk perkara yang kita masih ke depan yang belum ada ketetapannya, ketentuannya. Faqala alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala fima jaffat al-aqlamu wa jarrat bihil maqadiru. Kata Nabi bahwa kita semua berbuat, kita semua beraktivitas itu menjalani sesuatu yang pena sudah kering. Artinya ketentuan-ketentuan itu sudah apa? Berlangsung. Ketetapan sudah Allah tetapkan. Sudah tercatat, tertulis pada Lauhul Mahfudz. Dan maqadir, ketentuan juga sudah berjalan. Kemudian kata Suraqah, faqala fimal amal, lalu kalau begitu apa fungsinya kita berbuat, kan begitu ya. Kalau sudah ada ketentuannya, ya tinggal nunggu. Karena itu barakallahu fikum, para ulama mengajari kita, orang-orang yang berbuat kejelekan, orang-orang yang berbuat kejahatan, ahlul ma'asi, ketika mereka berhujjah dengan takdir, lu katanya sudah ada ketentuan tentang kehidupan kita, katanya sudah ada ketetapan. Seolah-olah menganggap bahwa kalau saya berbuat kejelekan, ya itu sudah, Allah tetapkan seperti itu. Kenapa dinasihati, kenapa dibimbing, kenapa disuruh bertaubat, kan begitu ya. Ya sudah. Baik. Para ulama mengatakan bahwa kalau ada orang-orang yang berbuat kemaksiatan, berkaitan dengan masalah jaza, berkaitan dengan masalah pahala, berkaitan dengan masalah balasan, maka jawablah mereka. Adulah argumen dengan mereka dengan perkara duniawi. Tegakkan hujah kepada mereka dengan masalah duniawi. Yaitu, sebagai misal, orang yang mabuk, orang yang mencuri, artinya orang-orang yang jahat, itu kalau lapar cari makan tidak? Kan cari makan, ya. Kalau haus, cari minuman, ya. Ketika mereka barakallahu fikum, orang yang jahat kadang-kadang mencuri itu untuk memenuhi kecukupan atau memenuhi tentang kebutuhan keluarganya. Itu keluarganya karena tidak kecukupan sehingga sampai mencuri. Nah, maka sampaikan kepada mereka dengan perkara duniawi. Lo andai kata memang kalian tidak mengatakan bahwa seluruh kejadian sudah ditetapkan, ya kalau lapar mendingan duduk. Nunggu ada yang mendatangkan misalnya nasi atau roti, duduk saja. Nunggu ketentuan Allah Azza wa Jalla, kan begitu. Ternyata tidak. Yo, tidak bisa. Ya. Kami lapar juga harus cari. Walaupun misalnya dengan merampas, mencuri, orang itu kan mendapatkan sesuatu kan bisa dengan berbagai macam cara ya. Malak misalnya gitu, mencuri, atau barakallahu fikum, mendapatkan dengan cara membeli. Ya. Al-Muhim barakallahu fikum, mereka dalam perkara duniawi pun masih dalam kondisi mengatakan ada usaha. Lalu, kenapa dalam perkara-perkara ketaatan dan kemaksiatan kalian membedakan? Faham? Ya. Kenapa dalam kemaksiatan dan ketaatan kalian membedakan, yaitu menunggu ketetapan Allah? Kalau saya itu sudah ditetapkan sebagai orang baik, ya, ya tunggu saja nanti. Mungkin saya akan sholat. Gak usah payah-payah, gak usah sulit-sulit. Gak usah repot-repot, saya itu di tiap hari diberitahu sholat, kan begitu ya. Demikian pula kalau saya ini sedang berbuat jahat, ya, tidak perlu dinasihati. Ya. Kalau memang Allah menghendaki, nanti saya tobat, ya akan tobat. Ya. Nah, maka adukan hujah seperti itu dengan perkara duniawi mereka. Dengan perkara apa? Duniawi mereka. Sehingga barakallahu fikum, tentunya mereka tidak akan bisa mengelak dengan perkara-perkara tersebut. Sama juga seperti orang misalnya dalam perkara duniawi, orang yang sakit. Yang sakit seringkali barakallahu fikum mencari tabib ya, atau ya bahasa kita mungkin mencari dokter. Kemudian berobat, kemudian minum obat. Paling tidak berdoa ya, minimal mereka berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya, kan begitu. Itu semua kan ikhtiar, itu semua kan usaha, memilih sesuai dengan kehendak dia. Kan gak mungkin orang mengatakan ketika sakit misalnya kakinya luka, biarlah saya milih mati saja, kan begitu, biar nanti saya potong tangan saya saja. Baik, mesti dia akan memilih untuk sembuh. Nah, itu semua ikhtiar dia, itu semua keinginan dia. Lalu kenapa? Kenapa ketika dalam perkara-perkara yang urusannya dengan ukhrawi, dalam masalah kemaksiatan ataupun ketaatan, seorang lupa dengan hal-hal yang sifatnya dengan keinginan-keinginan berkaitan dengan dunia. Tentunya kalau seorang yang sakit membiarkan dirinya mengatakan biar saya mati, tidak perlu berobat, ya akan tercela akal dia, dan orang-orang juga akan mencelanya. Orang-orang juga akan mencelanya. Faib itu berkaitan dengan perihal bagaimana kita diajari para ulama, kalau ada orang-orang yang berhujjah, berargumen dengan takdir dalam masalah kemaksiatan, dalam masalah kejelekan, masalah keburukan, benturkan mereka dengan masalah duniawi mereka. Ya. Dengan masalah duniawi mereka. Taib. Qala waqad sa'alahu ba'dun nas fima al-amal al-yawm. La'anahu syekh hafizahullah. Yaitu menyebutkan dengan tidak menggunakan redaksi yang ada pada Sahih Muslim, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa datang Suraqah ibn Malik ibn Juhsyum kepada Nabi SAW menanyakan, kita ini melakukan perkara-perkara yang hari ini kita kerjakan ini dengan perkara yang memang sudah ditentukan, sudah ditetapkan, atau perkara-perkara yang belum ditentukan? Kata Nabi, perkara yang sudah ditentukan. Maka Suraqah pun bertanya, lalu untuk apa kita berbuat sekarang ini? Kan begitu ya. Untuk apa kalau memang sudah ada ketentuan? Qala sa'alahu ba'dun nas fimal amal yaum, untuk apa kita berbuat? Afima jafat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir amal amrul musta'naf? Apakah yang kita kerjakan hari ini, perkara-perkara yang kita berbuat hari ini, yaitu perkara yang pena-pena telah kering, ya, kemarin sudah kita singgung bahwa pena pencatatan itu ada yang mencatat tentang takdir sanawi, ya. Makanya dikatakan ada aqlam, dan pena yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, pena yang menulis segala sesuatu, ya, menulis segala sesuatu. Baik. Qala amal amrul musta'naf, atau sesuatu yang belum ditentukan Allah, belum diketahui oleh Allah, belum dicatat oleh Allah. Qala bal fi ma fihi jaffatil aqlamu wa jarrat bihil maqadiru. Kata Nabi, dengan perkara yang di situ pena sudah kering dan berlalu takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala fimal amal, kalau begitu untuk apa kita berbuat? Nabi mengatakan, i'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah. Beramallah, berbuatlah, masing-masing akan dimudahkan dengan apa yang Allah ciptakan baginya. Qala fa ahlu sa'adati yuyassaruna lil amali ahli sa'adah. Artinya bahwa kalau Allah menghendaki bahwa orang-orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang beruntung, maka mereka akan dimudahkan untuk beramal amalan orang-orang yang beruntung. Sehingga kalimat i'malu, perintah Nabi ialah kepada perkara ikhtiar, usaha dalam perkara-perkara yang semoga Allah Azza wa Jal memberikan ketetapan kepada kita, ketetapan yang baik, ketetapan yang mulia. Qala fa ahlu sa'adati yusaruna lil amal. Ahli sa'adah wa ahlu syaqawati, dan orang-orang yang celaka yusaruna li amali ahli syaqawa juga. Allah mudahkan dia untuk berbuat golongan orang-orang yang celaka. Wa qawluhu i'malu, yakni i'malu bi syara'illah. Yang dimaksud dengan i'malu, yaitu bukan bebas. Silakan kamu mau mabuk, ya mabuklah. Kamu mau berjudi, ya berjudi, tidak. Tetapi berbuatlah dengan apa yang Allah syariatkan. Itu maknanya. I'malu. Bi syara'illah, berbuatlah dengan apa yang Allah syariatkan. Wa'malu bima ja'at bihir rusulu, berbuatlah dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Yang dibawa oleh para rasul, yang disampaikan para rasul, yang diajarkan para rasul. Ati'ur rusula, taatilah para rasul. Li'annallaha a'taka ikhtiaran, karena Allah Azza wa Jalla memberikan kepadamu ikhtiar, yaitu pilihan. Kamu memilih. Seperti tadi yang kita katakan. Orang diberikan pilihan. Kalau dikatakan kamu ini milih sholat atau milih tidak sholat. Orang mengatakan mungkin saya milih tidak sholat. Terus kemudian kalau kita sampaikan hujah. Sekarang ini ada roti. Roti yang enak, ya. Roti yang mungkin apa bahan-bahannya, kemudian apa namanya, toppingnya dan seterusnya itu enak begitu. Terus di sebelahnya mungkin hanya singkong. Kamu milih roti atau singkong, kan begitu ya? Coba diadukan hujah seperti itu. Saya milih yang ini. Loh, berarti kan ada kehendak, ada pilihan kamu, kan begitu ya? Kenapa dalam bab ini kamu memilih sesuatu, ada kehendak dan ada pingin, ada keinginan yang baik, tetapi dalam hal-hal ketaatan kamu kok malas, kan begitu ya? Kamu kok tidak tertarik? Nah, kan sama-sama ada pilihan. Qala a'taqallah ikhtiyaran wa a'taqa qudratan. Allah berikan kepada kamu ada ikhtiar memilih, ada qudrah, ada kemampuan. Wa a'taqa aqlan tumayyizu bihi bainal haqqi wal batil. Allah juga memberikan akal yang dengannya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Al-huda wal-dhalal, mana yang lurus, mana yang mengandung kepada petunjuk, mana yang sesat. At-ta'ata wal-ma'siyah, bainal haqqi wal-batil, wal-huda wal-dhalali, wal-ta'ati wal-ma'siyah, antara ketaatan dan kemaksiatan. Allah berikan, yang dengannya seorang bisa memilih. Dengannya orang memilih. Wallahu yuhasibuka ala ma'ataka min hadhihi al-alati. Dan Allah akan menghisabmu. Allah akan menghisab, memperhitungkan. Barang siapa yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang jahat, yang buruk, yang jelek juga akan Allah berikan balasan yang setimpal. Maka Allah Azza wa Jalla akan menghisab atas apa yang Allah berikan kepadamu berupa alat, demikian pula wa hadihil adawat, yaitu berbagai macam alat, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada perangkat-perangkat tubuh, ada tangan, ada kaki, ada bibir, ada mulut. Qala tamayyaza biha anil hayawanat wal jamadat, yang mana alat-alat tadi, perangkat-perangkat tadi bisa kamu bedakan dirimu dengan hewan atau benda-benda padat. Samakah kamu dengan dinding? Gak mungkin dinding kamu katakan, dinding, ayo sholat. Kan tidak mungkin. Iya. Atau kamu katakan hewan kepada kambing, kepada sapi, kepada berbagai macam hewan. Yang dengan alat, dengan adawat, dengan perangkat-perangkat yang Allah berikan kepada kita. Pendengaran, penglihatan. Ada akal, ya. Barakallahu fikum. Demikian pula ada anggota badan. Itu semua kamu bisa membedakan dengan hewan dan juga benda-benda padat. Wa hiya manatul mas'uliyati amamallah tabaraka wa ta'ala. Dan dia, yaitu adawat tadi, alat-alat tadi, pendengaran, penglihatan, penciuman, ya, perasaan dan seterusnya. Manatu ta'liq. Yaitu bergantung kepada al-mas'uliyah, yang dimaksud barakallahu fikum pada kalimat al-manatu yaitu at-ta'liq, bergantung. Naam. Kemudian al-mas'uliyah ialah taklif. Adapun mas'uliyah maknanya ialah kepada at-taklif. Manatu taklif ay ta'liqu taklif. Yaitu bergantung kepada beban syariat yang Allah berikan. Bermakna apa? Bahwa pendengaran, penglihatan, dan segala hal-hal yang Allah berikan. Berupa penglihatan, kemudian pendengaran tadi. Akan ditanyakan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa 'alaiha yatarattabul jazaa, dan dari situ pula berakibat kepada balasan. Sawa'un kana ikraman au ihanatan. Apakah orang itu akan mendapatkan balasan berupa pemuliaan, dimuliakan Allah, ataukah akan dihinakan Allah Azza wa Jalla. Dengan lisan orang akan apa? Dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan lisan seorang akan dimuliakan oleh Allah. Dengan lisan seorang selamat dari azab yang kekal, yaitu apa? An-nar. Dan dengan lisan orang kadang masuk kepada azab yang abadi, azabun nar. Ya. Karena itu Nabi SAW dalam sebuah hadis, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, barakallahu fikum, ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, as'aluka atau murni, murni fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairak. Kata Sufyan bin Abdullah, wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku, aku akan bertanya kepadamu, perintahkan kepadaku, katakan kepadaku satu ucapan, ya, satu ucapan. Berarti ini kan pertanyaan yang ingin agar jawabannya itu singkat, kemudian padat dan mencakup, yang dikatakan apa? Jami'an kafian, mencakup, menyeluruh. Ini kan berat, ya. Kadang misalnya ada orang datang kepada kita, berikan saya nasihat yang bisa apa ya istilahnya memberikan solusi kepada berbagai macam masalah yang saya hadapi. Ini kan sulit untuk menjawabnya. Nah, dan ini pula yang menunjukkan bahwa seorang sahabat memohon, meminta kepada Nabi suatu wejangan, suatu nasihat, suatu bimbingan yang betul-betul bisa membawa manfaat. Bahkan kata Sufyan bin Abdullah, saya tidak akan bertanya kepadamu, atau tidak bertanya kecuali kepadamu dan tidak kepada selainmu, siapapun. Mencukupkan dengan apa yang dijawab Nabi. Faqala alaihi salatu wassalam, apa? Amantu billah thumma istaqim. Kata Nabi, katakanlah aku beriman kepada Allah, thumma istaqim. Kemudian kata Sufyan bin Abdullah, ma akhwafu ma takhafuni. Apa yang paling engkau khawatirkan? Ma takhafuni alayya, ma takhafu alayya. Apakah yang paling engkau khawatirkan terhadapku? Qala fa asyara bi lisanih nafsih. Maka Nabi mengisyaratkan kepada lisan dirinya. Qala imsik hadza. Jaga ini, kata beliau. Jaga ini. Maka barakallahu fikum, lisan itu anggota tubuh yang paling mulia, di mana ketika mengucapkan kalimatul la ilaha illallah dan andai kata seorang mati dan meninggal di atas kalimat itu, maka masuk dalam apa? Jannah. Maka dikatakan tadi, dengan lisan seorang akan menjadi mulia. Kalau kemudian dia kufur, dia tidak mau mengucapkan kalimatul la ilaha illallah, akan apa? Akan tersiksa, yaitu masuk ke dalam neraka. Maka barakallahu fikum, hiya manatul mas'uliyati amam Allah tabaraka wa ta'ala. Maka anggota badan ataupun alat-alat tadi, pendengaran, penglihatan, demikian pula akal, demikian pula qalbu, itu akan ditanya dan dia dibebani oleh Allah tanggung jawab di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa alaiha yatarattabul jazaa'u sawa'un kana ikraman aw ihanatan. Dan berakibat kepada balasan, apakah dia akan dimuliakan ataukah akan dihinakan. Barakallahu fikum, sebagaimana Allah azza wajal sebutkan dalam ayatnya, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, bahwa yang namanya pendengaran, penglihatan, demikian pula hati, setiap masing-masing itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka dengan lisan seorang bisa berdakwah, dengan lisan seorang bisa berdoa, dengan lisan seorang bisa tilawatul Quran, ya. Bahkan dengan lisan seorang akan terangkat dan mulia di sisi Allah, bahkan juga di hadapan manusia. Tapi dengan lisan pula dia akan dihinakan, ya. Dia akan jatuh, dia akan dihinakan, dia akan dicampakkan, dia akan dijauhi, dia akan ditinggalkan. Ketika dengan lisannya. Maka hiya manatu al-mas'uliyati amamallah. Manatu mas'uliyah yaitu taklif. Barakallahu fikum. Ta'liku taklif. Bahwa bergantung dipertanyakan akan apa? Akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada tanggung jawabnya, bergantung kepada tanggung jawabnya atas apa yang ada pada dirinya berupa alat-alat tadi. Baik, mungkin muadzin akan terlebih dahulu. Nah, jazakumullah khair. Baik, kita kembali bahwa qauluhu i'malu, berbuatlah, kembali bahwa yang dimaksud dengan i'malu, i'malu bi syara'illah. Berbuatlah, yaitu sabda Nabi, fa kullun muyassar lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan dengan apa yang Allah ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang akan menjadi pembeda dengan yang lain, adanya tadi alat wa adawat, ya, perangkat-perangkat yang ada pada tubuh, ya, seperti penglihatan, pendengaran, indera yang ada, dan semua tadi akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, dan masing-masing barakallahu fikum sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan, qadrum mustata, sesuai dengan batas kemampuan. Seperti orang misalnya dengan anggota tubuhnya, dengan anggota tubuhnya yang mengalami misalnya cacat atau cedera yang dengannya seorang tidak mampu berdiri dalam sholat, maka dengan duduk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan apa yang Allah bebankan, yaitu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Baik. Namun yang perlu diperhatikan bahwa manusia itu dengan alat-alat yang Allah berikan, dengan apa yang Allah berikan, akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan akan berakibat apakah dia akan dimuliakan ataukah akan dihinakan. Akan dimuliakan ataukah dihinakan. Tsumma qala Imam Ahmad wa tasdiqu bil ahadithi fi. Setelah melewati tentang penjelasan bahwa mengimani takdir, maratibnya, tingkatannya, kemudian juga mengimani, membenarkan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, dengan masalah takdir. Ai fil qadar at-tasdiqu bil ahadithi fi, ai at-tasdiqu bil ahadithi fil qadar, yaitu membenarkan berita-berita hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah takdir. Minal ahadis, di antara sekian hadis yang berkaitan dengan masalah takdir, allati dzakarnaha, yang sudah kita sebutkan, mitlah hadis Jibril aidan, seperti pada hadis Jibril yang sudah berlalu, an nu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. An-nu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yaitu kita beriman, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya'ni, an-nu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Yaitu kita mengimani tentang takdir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadza fi taqdiril 'am. Ini disebut oleh para ulama dengan takdirul am, takdir yang sifatnya umum. Alladhi marji'uhu ilmullah, ilmullah asyamilu asabiku, wa marji'uhu ma katabahu Allahu tabaraka wa ta'ala fi lahil mahfud. Kalau berkaitan dengan takdir umum, takdir umum, maka kembalinya ialah kepada ilmu Allah yang mencakup, yang mendahului. Kalau masalah takdir yang sifatnya umum, takdir yang sifatnya umum, apa yang akan terjadi, atau yang telah terjadi, dan bagaimana yang belum terjadi, akan terjadi, itu namanya apa? Namanya disebut oleh para ulama dengan apa? Takdirul am, takdir yang umum. Kalau takdir umum, maka marji'nya kembalinya kepada apa? Ilmullah asyamil. Ilmu Allah yang mencakup. Berarti kembali kepada penjelasan Syekhul Islam yang pertama. Darajatul ula. Apa itu? Ilmullah al-muhit. Bikulli apa? Bikulli syai. Ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Kalau berkaitan dengan apa? Takdirul am. Juga wa marji'uhu ma katabahu Allah tabaraka wa ta'ala fi lauhil mahfuz. Yang kedua ialah kembalinya kepada ketentuan Allah yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah catat pada lauhul mahfuz. Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah catat pada lauhul mahfuz. Itu takdir al-am yang sifatnya takdirul am, kembali kepada pengetahuan Allah yang mencakup, meliputi segala sesuatu. Dan juga apa yang telah Allah catat pada lauhul mahfud. Sampai sini bisa dipahami ini. Itu namanya takdir apa? Takdirul am. Jadi jangan sampai kemudian kita berkaitan dengan masalah-masalah keseluruhan. Tadi yang ditanyakan oleh siapa? Suraqah bin Malik ibn Juhsyum. Yang mengatakan, apakah kita berbuat, hakikat perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia itu, baik yang sudah, yang sedang, yang akan, kan begitu ya, ini telah ada ketetapannya dan Allah mengetahuinya, ataukah al-amru mustanaf, atau apa yang kita kerjakan itu Allah belum mengetahui. Seperti tadi yang kita sampaikan, amr musta'naf, bahwa Allah tidak mengetahui suatu kejadian kecuali setelah terjadi. Ya. Allah belum mencatat suatu kejadian kecuali setelah terjadi. Paham? Berarti kan bertentangan. Ya. Makanya ketika siapa? Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman al-Himyari yang berasal dari Basra, yang salah satunya qadhi. Ya. Salah satunya qadhi. Seorang qadhi yang memutuskan perkara di daerahnya. Dua-duanya orang yang mumpuni. Mendapati di Basra, di masa barakallahu fikum, akhir-akhir wafatnya para sahabat, ya tentunya tinggal beberapa orang saja. Maka di sana muncul seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani di negeri Basra. Kemudian diceritakan ketika keduanya menuju ke Mekah untuk menunaikan haji atau umrah. Tiba-tiba bertemu dengan Abdullah ibn Umar. Ketemu dengan Abdullah bin Umar. Masing-masing antara Yahya bin Ya'mur ataukah Abdurrahman al-Himyari saling mempercayakan. Kamu yang ngomong kan. Kan begitu ya. Biasanya kita kalau misalnya berkunjung atau ketemu dengan seorang alim, itu maju siapa yang di situ bisa berbicara, kan demikian. Jangan kemudian seorang tidak bisa ngomong sama sekali, menyampaikan sesuatu, bisa kebalik jawabannya ya, tidak sesuai dengan gambaran. Diceritakan bahwa di Basrah ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, dia punya halaqah yang namanya halaqatul Quran. Ya, halakonya halakatul Quran, mengajarkan Quran. Nah, bukan diajarkan untuk misalnya tiap hari membahas masalah fitnah ini dan itu, tidak. Diajarkan Quran. Hanya saja punya pendapat. Annal amra musta'naf. Kata Ma'bad al-Juhani, masalah takdir ini, al-amru musta'naf. Apa musta'naf? Musta'naf bahwa Allah Azza wa Jal belum mengetahui suatu kejadian kecuali setelah terjadi. Paham? Gambarannya ya. Misalnya ada orang besok si fulan mau mati. Allah belum mengetahuinya. Kapan Allah mengetahui? Kalau sudah mati. Berarti ini kan apa? Celaan. Kan begitu ya. Terhadap ilmu Allah. Makanya maratibul qadar itu diulang-ulang hendaknya. Memahami takdir diulang-ulang. Bukan dalam rangka seorang untuk ghumud. Yaitu sampai kepada menanyakan. Terus bagaimana? Terus bagaimana? Terus bagaimana? Terus siapa Allah yang menciptakan? Kan begitu. Bukan untuk itu. tapi untuk membentengi, memperkuat. Supaya kita ada pada diri kita segala apa yang terjadi, Allah ilmunya maha mengetahui segalanya. Ini Allah mengetahuinya. Paham? Taib. Kemudian juga dikatakan Amr Musta'na bahwa Allah belum menetapkan, belum mencatat sesuatu kecuali setelah terjadi. Misalnya si Fulan yang belum meninggal, besok meninggal. Berarti belum ada catatannya. Iya. Karena Allah belum mencatatnya. Kecuali setelah terjadi kejadian. Ini juga khalal. Ini juga khalal. Makanya ketika dilaporkan, kemudian Abdullah bin Umar langsung memvonis, sampaikan kepadanya untuk beriman kepada takdir secara keseluruhan. Yang baik maupun yang buruk. Jika tidak, andai kata dia menginfakkan harta, walaupun seberat gunung Uhud tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pengkafiran, kan begitu ya? Berarti kepada pengkafiran. Baik, kita kembali. Dan di hari ini jangan dikira bahwa tidak ada orang yang melanjutkan pemahaman Ma'bad al-Juhani. Ya. Di hari ini jangan dikira ada orang yang tidak melanjutkan. Orang-orang banyak yang kemudian melanjutkan dan berpemahaman pemahaman seperti itu. Baik. Kita kembali kepada tadi bahwa kalau berkaitan dengan takdir am, kembalinya kepada apa tadi? Bahwa Allah ilmunya syamil, muhitun bikulli syai, dan segala sesuatu telah Allah catat, Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfudz. Wa haditsu Ibnu Mas'udin fi taqdiril umuri, dan juga ini hadis yang pertama ya, hadis yang pertama atau yang dikatakan jenis takdir yang pertama, takdir apa? Al-am, dalam hadis Jibril. Adapun pada hadis Abdullah bin Mas'ud dalam takdir al-umuri, takdir umur, yaitu umrul insan, umur manusia, fi hadithi Ibni Mas'udin, dalam hadis Abdullah Ibni Mas'udin. Baik, pada hadis Abdullah bin Mas'ud, barakallahu fikum, disebutkan di situ inna ahadakum yujma khalquh, salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya fi batni ummih, di dalam perut ibunya, dalam rahim ibunya. Arba'ina yawman nutfatan. 40 hari itu bentuknya dikatakan baru nutfah. Ya. Yaitu awal barakallahu fikum kejadian pertemuan air. Yang dikatakan ma'ur rajul wa ma'ul mar'ah. Yang dikatakan ketemuan antara seorang ayah ibu lalu akan menjadi cikal bakal apa? Cikal bakal janin. Ya. Adanya nutfah. Kemudian summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Lalu 40 hari berikutnya berupa 'alaqah. 'Alaqah daman mutajammidan. Kemudian dari pertemuan air, yaitu ayah ibu yang dikatakan membawa air tadi bertemu dalam rahim ibu, berubah setelah itu menjadi 'alaqah, berubah menjadi alaqah. Alaqah ialah daman mutajammidan. Berbentuk, yaitu segumpal darah. Dari air, kemudian berbentuk segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mitlu dhalik. Kemudian 40 yang berikutnya mudghah. Mudghah, qit'atul lahm. Mudghah ialah qit'atul lahm. Sepotong daging. Alladhi bimikdari ma yadmaghuhu bihi alfam. Kalau mudghah itu daging yang mana besarnya itu sebesar potongan daging yang bisa dikunyah oleh mulut. Makanya dikatakan mudghatan. Mudghatan mayudhmaru bihil famu atau mayuqal fam. Misalnya orang makan daging, seberapa kan yang dikunyah, yang dimamah, paham ya? Sepotong daging yang kadarnya, besarnya, ukurannya itu sepotong daging yang kalau orang makan itu bisa dimamah, bisa dikunyah. Orang ya, bukan bayi ya. Karena bayi makan daging tidak. Baik. Atau jangan dikatakan, wah, tergantung orangnya siapa yang tidak ya. Artinya wajarnya kan begitu ya. Potongan daging yang dimamah, yang dikunyah. Kan enggak mungkin segini, kan mengunyah gini. Namanya apa? Kalau segini. Enggak, namanya apa kalau orang punya daging segini? Dimamah apa dia? Apa? Dicokot ya. Diberakot katanya. Apa bahasa Indonesianya? Apa? Dicuil kan pakai tangan. Kalau ada daging segini, kan enggak mungkin dimasukkan ke mulut sekalian gitu ya. Bahasa Indonesianya apa? Mana guru bahasa Indonesia? Apa bahasanya? Bukan dicokot ya. Apa? Hah? Dicabik. Cabik pakai apa juga? Pakai taring kalau dicabik ya? Mungkin ya. Tapi itu kan bagi hewan mungkin ya. Dicabik-cabik gitu ya. Al-Muhim, gampangnya tadi katanya diberakot gitu ya. Diberakoti. Al-Muhim. Jadi yang dimaksud mudghah ya, kan kecil. Artinya menunjukkan kecilnya. Ada bayi keluar sampai 5 kilo? Bisa? Ada ya? Hah? Ada orang kesehatan di sini? Mungkin ya, kan gitu. Padahal sebelumnya tadi mudghatan ya. Ya, segumpal daging, sepotong daging yang dikatakan besarnya bimikdari mayudhmaru bihi alfam. Daging yang potongannya itu bisa dimamah oleh mulut ya. Bisa dimamah, bisa dikunyah oleh mulut. Itu maknanya apa? Kepada mudghatan, kepada mudghatan. Qala ya'ni arba'ina arba'ina, yaitu 40 40, yang dimaksud 40 40, sehingga di situ barakallahu fikum genaplah usia janin tadi selama 120 hari. Thumma yursilu atau yursal ilaihil malak, lalu diutus seorang malaikat. Qala fayu'mar bi arba'i kalimatin, diperintahkan malaikat tadi untuk mencatat. Ini pena yang lain. Paham? Untuk mencatat 4 kalimat. Yuktab rizku. Ditulis, dicatat tentang rizkinya. Jadi setiap orang, takdir umur dia itu, di antara kandungan takdir umuri, umur manusia, itu bukan hanya mencatat usia saja. Dia hidup sekejap, dia hidup 2 hari, dia hidup sepekan, dan seterusnya 100 tahun atau ratusan tahun, maka mencakup yuktab rizquh, dicatat rizkinya. Qala wa ajaluhu, tentang ajalnya. Wa amaluhu, dan perbuatannya. Qala wa syaqiyun au sa'idun, wa syaqiyun au sa'id, bahkan ketetapan yang ada pada orang tadi, apakah dia nanti termasuk golongan orang-orang yang beruntung atau celaka? Ya. Ini namanya apa? Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud disebut oleh para ulama dengan takdiru apa? Takdiru al-umuri, takdir umrul insan. Fahada yusamma bitakdiril umuri. Ini disebut dengan takdir al-umuri. Berarti sudah 2 ya. Takdir takdirul am, kemudian yang kedua takdirul umuri. Dan ini harus kita imani. Ini harus kita imani karena termasuk tentang wa minas sunnati lazimah, termasuk sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, di antaranya ialah at-tasdiqu bil ahadithi fi, membenarkan, meyakini dengan hadis-hadis yang membicarakan masalah takdir. Qala hunaka takdirun sanawi, di sana ada takdir yang dikatakan takdir tahunan, yakni Lailatul Qadar, yakni Lailatul Qadar, kama qala Allah tabaraka wa taala, yang dimaksud takdir sanawi, ketentuan yang Allah tetapkan pada malam Al-Qadar. Atau orang yang mungkin sudah mengistilahkan, ya, yang sudah lumrah, walaupun salah kaprah, malam Lailatul Qadar. Ya, melihat ru'yah hilal. Ya, melihat ru'yah hilal. Ya. Mau kemana? Mau melihat apa? Mau melihat ru'yah hilal. Ya, ya ru'yah sendiri melihat. Ya, hilal itu yang dilihat pada kejadian matahari. Sama juga malam Lailatul Qadar dimaklumi ya. Jangan disalahkan ya. Ya, walaupun perlu dibiasakan, tetapi insya Allah bukan perkara yang menjadi satu cacat yang, karena memang bahasa kita bahasa serapan ya. Bahasa serapan. Baik. Kemudian dikatakan takdiru sanawi itu Lailatul Qadar. Kama qala Allah tabaraka wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. "Inna kunna mundirin." Sesungguhnya kami barakallahu fikum memberikan peringatan. "Fiha yufraqu." Yufraq yumayyaz wa yuktab wa yusajjal. Yaitu yufraq, merinci. Kullu amrin hakim, setiap perkara yang Allah tetapkan. Yaitu dibedakan, ditetapkan, ditulis. Ay, fayuktab fiha Allah, atau fayaktubu fiha Allahu maqadira. Maka Allah menulis, atau mencatat, menetapkan, Allah menetapkan. Menetapkan pada malam itu maqadira, ketetapan takdir, ma yajri alal ibadi, apa yang berjalan, apa yang berlangsung pada manusia, min a'malin salihatin, apakah berupa amal saleh, wa sayyiatin, apakah amal jelek, wa masaiba, ataukah musibah-musibah, wa masyakala dalik, dan yang semisalnya, hadha yusamma takdiru sanawi, ini disebut dengan takdiru sanawi, alladhi yuqaddiruhu Allahu fi hadhihi al-lailati, yang Allah tetapkan pada malam tersebut. Jadi pada setiap tahunnya Allah menetapkan kepada manusia, kepada hambanya, amal soleh, amal jelek, musibah, dan yang semisal itu pada ketetapan yang disebut pada setiap tahun yang terjadi pada malam yang disebut dengan apa? Lailatul Al-Qadar. Dan para ulama menyebut dengan istilah apa? Takdiru sanawi. Thumma hunaka takdiru yaumi wa huwa ma yaf'aluhu al-ibadu. Di sana ada juga disebut dengan takdiru yaumi, takdir harian. Wa huwa ma yaf'aluhu al-ibadu, yaitu apa yang dilakukan oleh manusia atau hamba Allah. Wa yaktubuhu 'alaihimul malaikatu yauman fayauma, maka malaikat mencatat hari per hari. Kan ada hadis ya, kalau pagi, pagi turun malaikat, kemudian naik juga malaikat. Pagi turun malaikat, naik pula malaikat, maka mencatat. Maka berbahagialah orang-orang yang kemudian bangun pagi hari, sholat subuh, yang mudah-mudahan ketemu dengan rombongan malaikat yang turun, yang baru saja turun menggantikan malaikat pencatat barakallahu fikum yang sebelumnya, sehingga laporannya kepada kebaikan ya, laporannya berupa kebaikan. Malaikat mencatat tentang apa yang dikerjakan oleh manusia pada kesehariannya, itu yang disebut dengan takdiru yaumi. Ini yang ke berapa? 4 ya. Ada takdirul am, takdirul umuri, ada takdirul sanawi, ada takdir apa? Yaumi. Taib, itu di antara hal yang barakallahu fikum disebutkan para ulama berkaitan dengan rincian takdir dan kita harus mengimaninya. Wallahu alam bisawab. Apakah makanan curian yang dimakan pencuri ataukah khamr yang diminum orang-orang fasik yang semisalnya dari makanan-makanan haram termasuk rizki yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengkonsumsinya. Mungkin bahasanya bukan rizki ya. Mungkin bukan rizki. Tetapi sesuatu ya. Kadang seorang, barakallahu fikum, Allah tetapkan untuk mengkonsumsi sesuatu itu dengan cara yang haram, dengan cara apa? Yang haram. Jadi bukan rezeki, ya. Rizq barakallahu fikum itu seringkali barakallahu fikum dikonotasikan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Jalan yang baik, ya. Ya mungkin apa yang mereka makan, ya, itu ketentuan yang Allah tetapkan padanya. Ketentuan yang Allah tetapkan padanya. Namun barakallahu fikum tidak bermakna, karena kalau dibahasakan khamr dia minum. Lalu orang mengatakan, "Lu kamu kok minum khamr? Rizqun minallah," kan begitu, ya. Ada orang nyuri roti dari apa nih? Maksaf, ya. Ketangkap, "Loh, kamu kok dapat ini?" Iya, rizqun minallah, ya. Bukan begitu, ya. Baik. Allah tetapkan, Allah takdirkan, ya, mungkin seorang makan sesuatu yang menjadi masalah kalau seorang dengan keadaan-keadaan yang kesehariannya, ya, mewah tapi hasil dari curian, maka apa ini namanya istidraj, tidak Allah tegur misalnya, tidak Allah tegur dengan berbagai macam hal-hal yang dia peroleh tapi semakin menambah, ini istidrajan, ya. Allah biarkan dia semakin menumpuk kejahatan dan kesalahannya, baru akan mendapatkan apa? Siksaan iyadan billah di hari kiamat kelak. Na'udzubillah kalau kemudian kita berbuat kejahatan, berbuat kesalahan, kok kemudian kita malah apa ya, merasa nyaman, merasa senang. Maka orang barakallahu fikum dalam kehidupan jangan merasa aman, nyaman, tentram kalau tidak ada sebuah ujian-ujian dalam kehidupan. Dan bukan berarti seorang menantang, tidak. Bukan berarti kemudian seorang menantang. Berbagai macam ujian dihadapi dengan kesabaran, tetapi bukan kemudian seorang menghadapkan kepada tantangan untuk mendapatkan ujian, tapi berhati-hatilah. Mewaspadai diri sendiri. Kok saya hidup ini kayak enggak ada apa ya? Kayak enggak ada suatu tantangan apapun, biasa-biasa saja. Ada apa, ya? Dikhawatirkan seorang ada sesuatu, ya. Ada sesuatu padanya. Nah, tapi tidak juga identik kemudian kita mengatakan, Masya Allah, Ustaz Fulan itu dibicarakan orang banyak, di ini, gini, gini. Berarti pahalanya besar, berarti dia begini. Juga tidak demikian. Bisa jadi dibicarakan karena memang kesalahannya, ya. Layak dibicarakan. Nah, layak dikoreksi, layak dikritisi. Nah, wallahu'alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.